saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara bukti akan tingginya kedudukan sholat juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memerintahkan kita terus menjaganya, baik ketika kita sedang mukim maupun ketika kita sedang safar, bepergian jauh, tetap jangan sampai kita tinggalkan. Demikian pula baik dalam keadaan aman maupun dalam situasi mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana." فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, peliharalah, jagalah semua salatmu. Demikian pula salat wusta, salat asar. Dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Jika kalian dalam keadaan bahaya seperti dalam peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak katakan silakan tinggalkan salat. Bahkan Allah katakan, maka salatlah meskipun sambil berjalan. Boleh salat sambil berjalan atau berkendaraan. Dan apabila kondisi telah aman, maka ingatlah Allah. Salatlah, yakni seperti biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan tata caranya kepada kamu. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai tetap mewajibkan salat meskipun dalam kondisi yang bahaya, meskipun prakteknya ada kemudahan di sana, boleh sambil berjalan, boleh sambil berkendaraan, bahkan boleh sambil berlari. Yakni menunjukkan akan tingginya kedudukan salat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak gugurkan. Bahkan dalam kondisi salat, dalam kondisi sakit sekalipun, meskipun berat sakit seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah sambil berdiri. "Fa illam tastati'," kalau engkau tidak sanggup salat sambil berdiri, "faqa'idan," maka tetap salat meskipun sambil duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb," maka kalau engkau tidak sanggup juga salat sambil duduk, maka tetap kerjakan salat meskipun sambil berbaring. Dan keadaan manusia dalam tiga keadaan ini, kalau enggak dia berdiri, dia duduk, kalau enggak dia duduk, dia berbaring, menunjukkan tidak ada yakni uzur bagi seseorang untuk meninggalkan salat. Kalau enggak bisa berdiri, dia tetap harus salat meskipun sambil duduk. Kalau enggak bisa duduk, dia tetap harus salat meskipun sampai sambil berbaring, ya. Dan seorang yakni hanyalah boleh meninggalkannya kalau sudah dia meninggalkan dunia ini. Karena selama hidup di dunia ini, maka kewajiban sholat masih terus, yakni dibebankan kepadanya sampai dia meninggalkan dunia ini. Bahkan saking tingginya kedudukan sholat, Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika usianya masih kecil, ketika usianya 7 tahun, agar mereka terbiasa menjalankan sholat. Dan boleh memukul anaknya kalau meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati idza balagu sab'a, wadribuhum 'alayha idza balagu asyra, wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak kalian salat ketika usianya 7 tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkannya ketika usianya 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Ini di antara dalil akan tingginya kedudukan salat dalam agama ini. Lalu apa sanksi, hukuman bagi mereka yang meninggalkan salat? Ada banyak dalil dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis, akan sanksi bagi mereka yang meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat saja, meremehkan sholat saja sampai lewat waktunya, di mana dia tidak sholat kecuali setelah habis waktunya, ini terdapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertera di surah yang sama-sama kita hafal, di surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailun lil musallin," maka celakalah orang yang sholat, "alladzina hum an salatihim sahun," yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kata ulama, yang lalai di sini adalah menunda sholat sampai habis waktunya. Dia tidak sholat subuh kecuali setelah terbit matahari, dia tidak sholat duhur kecuali setelah tiba waktu asar, dia tidak sholat asar kecuali setelah tiba waktu maghrib. Bahkan dalam ayat lain di surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, akan ada generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan di sini kata ulama mufassirin, yakni menunda, menunda-nunda salat ya sampai tiba waktu berikutnya. Seperti tadi, dia tidak salat subuh kecuali setelah terbit matahari, dia tidak salat zuhur kecuali setelah tiba waktu asar, dia tidak salat asar kecuali setelah tiba waktu maghrib, dia tidak salat maghrib kecuali setelah tiba waktu isya. Kalau seperti ini terus keadaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya, fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan memperoleh al-ghay. Al-ghay di sini ada dua tafsir. Pertama, ad-dhalalah, yakni kesesatan. Yakni dia akan jadi orang yang tersesat di dunia. Yakni orang yang suka nunda-nunda salat sampai habis waktunya akan menjadi orang sesat di dunia. Jadi orang yang sesat bukan hanya orang mengikuti aliran-aliran sesat, tapi orang yang meninggalkan sholat juga, yang menunda sholat sampai lewat waktunya juga akan termasuk orang yang sesat di dunianya. Ya. Allah akan biarkan tersesat, tidak akan membimbingnya. Ya. Tafsir yang kedua, ghay di sini adalah lembah di neraka jahanam yang dalam, yang busuk baunya. Ya, ini akan ditempatkan nanti, ya, di akhirat, di neraka jahanam, dan ditempatkan di bagian bawah, di lembah yang dalam, yang busuk dan sempit, ditempatkan di situ orang yang menunda sholat sampai lewat waktunya. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ya, tentu lebih berat lagi. Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang orang yang meninggalkan sholat. Kalau tadi yang masih sholat cuma menunda-nunda sampai lewat waktunya. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Muddathir. Allah berfirman, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, penghuni yang mengatakan, lam naku minal musallin, dahulu kami ya di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat nanti ditempatkan di neraka. Kalau kita siap dibakar di neraka, silakan tinggalkan salat. Kita harus siap dibakar, ya. Kalau kita belum tahu panas rasanya, panasnya api, coba kita datangi tungku. Kita datangi misalnya kompor gas misalnya, kita nyalakan. Kita taruh mungkin hanya satu ruas jari saja. Enggak usah lama-lama, satu jam saja kita taruh di atas api. Kalau kita tahan banting, tidak merasakan kepanasan, silahkan tinggalkan salat. Tapi kalau kita merasakan panasan, ya fattakun nar, hati-hatilah dengan api neraka yang apinya lebih dahsyat lagi, lebih panas lagi, ya. Maka dari sini hendaknya tidak ada lagi di antara kita yang meremehkan salat, ya, menunda-nunda sampai lewat waktunya, karena kedua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa salat adalah tugas kita selama di dunia, ya, amanah yang Allah bebankan kepada kita di dunia. Kalau kita tidak menjalankan salat, berarti kita tidak menjalankan amanah, sedangkan nikmat Allah bercucuran, ya, meliputi diri kita sepanjang hayat kita di dunia, yang mana harus disyukuri. Disyukurnya adalah dengan sholat. Mereka yang meninggalkan sholat berarti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah karena keadilannya berhak untuk menghukumnya. Dan di antara hukumannya adalah dia yakni tempatkan orang yang meninggalkan sholat di neraka. Dan di kuburnya dia akan mendapatkan siksa kubur wal iyadu billah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang menjaga sholat yang lima waktu, kemudian mendirikannya dengan sebenar-benarnya, baik lahir maupun batin, istiqomah di atasnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam beribadah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam. Nasihatku untukmu.